Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban barakan fihi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'syaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian kita di materi malam hari ini, kita masih melanjutkan pembacaan kita dari kitab Bulughul Maram, dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang beliau menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam termasuk dari kebiasaan beliau adalah beliau senantiasa berzikir kepada Allah ala kulli ahyani, yakni ala kulli zamanihi wa awqatihi, pada seluruh waktu-waktu beliau manfaatkan untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan zahir dari penjelasan yang disebutkan dalam hadis tersebut, makna zikir di dalam hadis tersebut adalah az-zikru bil lisan, zikir dengan lisan, ketika seseorang menglafazkan lafaz-lafaz tasbih, tahlil, tasbih dan yang semisalnya. Dan telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya adanya khilaf di antara mereka para ulama, para fuqaha, terkait hukum seorang yang dalam kondisi junub ia membaca Al-Qur'an, dan Al-Qur'an ini termasuk dari zikir. Sehingga yang dimaksud dalam hadis ini adalah zikir yang bersifat mutlak, yang bentuknya takbir, tasbih, tahlil dan yang lainnya. Di mana dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memanfaatkan waktunya untuk ia berzikir kepada Allah azza wajal. Dan pada pembahasan yang sebelumnya pula telah kita sebutkan bahwasanya fadhlu adz-dzikir, keutamaan zikir, baik tasbih, tahlil ataukah yang semisalnya dari lafaz-lafaz zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang di sana disebutkan adanya keutamaan bagi orang yang membacanya, dipersyaratkan padanya ia di samping berzikir dengan lisan, ia juga berzikir dengan al-qalb, dengan hatinya. Di mana dari seluruh lafaz-lafaz zikir yang dia lafazkan, termasuk pula di dalamnya adalah berzikir ba'da as-salawat al-mafruḍah, ataukah zikr as-sabah pagi, ataukah al-masa sore hari, atau zikr qabla naum dan yang semisalnya, akan memberikan manfaat kepada pelakunya bila di samping dia berzikir dengan lisan, ia juga berzikir dengan hatinya, di mana dia menggunakan hatinya tersebut untuk mendalami dan memahami lafaz-lafaz zikir yang dilafazkan dengan lisannya, sehingga dengannya zikir tersebut memberikan pengaruh kepada hatinya berisikan ta'zim, mengagungkan Allah Azza wa Jalla, dan adanya perasaan al-mahabbah, kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di saat itu pula lah lafaz-lafaz zikir yang dilafazkan dengan lisan akan menjadi besar pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga bukan zikir tersebut yang dimaukan dengannya hanya sekedar menglafazkan dan menggerakkan lisan, bukan demikian. Nah, yang dimaksud di dalam sekian banyak hadis yang menjelaskan keutamaan az-zikir, namun tadi kita sebutkan dipersyaratkan padanya al-qalb, hati mendalami dan meresapi untaian-untaian lafaz-lafaz zikir yang diucapkan dengan lisannya. Di dalam hadis ini terdapat sekian banyak faedah, Di antaranya adalah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adalah seorang yang mengetahui keadaan-keadaan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga beliau menceritakan perkara-perkara berupa hadis-hadis yang beliau lihat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang sekali lagi tidak dilihat oleh mereka para sahabat karena aktivitas Rasul di rumahnya ini tidak diketahui oleh mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ini termasuk dari hikmah yang disebutkan oleh mereka para ulama. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki 9 istri. Di antara hikmahnya adalah mereka mengabarkan kepada kita hadis-hadis yang mereka lihat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ini termasuk dari kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kemudian syahid di dalam hadis ini seperti yang disebutkan oleh mereka para ulama, dan dengannya disebutkan hadis ini dalam bab nawaqidul wudu, adalah untuk menerangkan kepada kita ketika seseorang mengelafatkan zikir tidak dipersyaratkan padanya at-taharah. Tidak dipersyaratkan padanya at-taharah. Ketika seorang dia berzikir kepada Allah Azza wa Jalla atau kata tahlil atau yang semisalnya, sehingga tidak dipersyaratkan padanya taharah. Maka dari itu keadaan seorang yang batal sholat, batal wudunya setelah dia salam di belakang imam, ataukah setelah dia menyelesaikan sholatnya dia batal wudunya, maka boleh baginya untuk diam sejenak mengelafatkan zikir-zikir ba'da sholat. Yang demikian adalah perkara yang dibolehkan berdasarkan di antaranya hadis Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Naam. Tayib, kita masuk ke hadis yang setelahnya. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, Abu Hamzah, yang dikenal sebagai khadim pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selama 10 tahun dan beliau manfaatkan waktu tersebut untuk menghafal, memperhatikan perbuatan-perbuatan Rasul, sehingga beliau menjadi termasuk dari sekumpulan para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Ini Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau pernah didoakan oleh Rasul dengan doa Allahumma akthir malahu wa waladahu, ya Allah perbanyaklah anaknya demikian pula hartanya. Allahumma akthir malahu wa waladahu, sehingga Allah kabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah Anas bin Malik Al-Ansari sebagai sahabat Rasul yang banyak hartanya demikian pula banyak keturunannya. Beliau menceritakan di dalam hadis ini radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau melakukan hijamah, berbekam dengan cara yang ma'ruf ya, yang kita ketahui. Wa shalla, kemudian beliau salat, wa lam yatawadda, dan beliau tidak berwudu. Akhrajahu Daruqutni wa layyanahu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Daruqutni dan beliau melemahkan hadis tersebut. Hadis ini beliau yang meriwayatkannya, namun beliau sendiri yang melemahkan riwayat tersebut karena di dalamnya terdapat seorang perawi yang bernama Saleh bin Muqatil. Al-Imam Daruqutni mengatakan laisa bil qawi. Saleh bin Muqatil ini bukan termasuk seorang yang kuat ketika menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga hadis ini dilemahkan. Namun disebutkannya hadis ini sebagai dalil yang digunakan oleh sebagian mereka para fuqaha bahwasanya keluarnya darah pada diri seseorang setelah dia melakukan thaharah tidak menyebabkan batal wudunya atau mempengaruhi wudunya, sehingga keluarnya darah ini tidak membatalkan wudu. Dan termasuk perkara yang ma'ruf kita ketahui bersama, ketika seseorang ia melakukan hijamah, maka seorang yang membekam akan mengambil darah dari tubuhnya. Di beberapa titik itu terkadang darahnya banyak, terkadang tidak. Menunjukkan darah yang keluar dari tubuh seseorang ketika dia dalam kondisi thaharah sama sekali tidak mempengaruhi wudunya. Nah, falhasil hadis ini termasuk dari hadis yang lemah. Namun dilihat dari sisi makna hadis adalah makna yang sahih, dibenarkan oleh mereka para al-ulama. Naam. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan terjadi khilaf di antara mereka para ulama tentang keadaan seorang yang dia suci, yakni berwudu. Kemudian setelah dia berwudu keluar dari tubuhnya darah yang banyak. Apakah darah banyak tersebut itu membatalkan wudu ataukah tidak? Ini kemarin di pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan adanya khilaf di antara mereka para fuqaha. Namun yang rajih yang kemarin kita sebutkan, keluarnya darah dari tubuh seorang muslim baik banyak atau sedikit ini sama sekali tidak mempengaruhi wudu. Naam, tidak membatalkan al-wudu. Ditambah lagi terdapat keterangan perkataan al-Imam Al-Hasan Al-Basri alaihi rahmatullah. Beliau termasuk ulama yang hidup pada zaman tabi'in, sehingga menjumpai mereka para sahabat, demikian pula murid-muridnya mereka para sahabat dari kalangan para a'immatus salaf. Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan ma zalal muslimuna yusalluna fi juruhatihim. Senantiasa mereka kaum muslimun mengerjakan sholat dalam keadaan tubuh-tubuh mereka penuh dengan luka. Dalam keadaan tubuh-tubuh mereka itu terluka, yakni ketika berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Banyak di antara mereka kaum muslimin yang terluka. Namun darah yang keluar dari luka mereka tidak menghalangi mereka untuk sholat. Mereka tetap sholat dalam keadaan darah-darah tersebut itu bercucuran dari lukanya. Dan yang demikian tidak diriwayatkan mereka membatalkan al-wudu. Ini sebagai dalil sekali lagi keluarnya darah dari tubuh seorang yang suci sama sekali tidak mempengaruhi thaharahnya ataukah tidak membatalkan al-wudu. Naam. Kemudian pembahasan yang disebutkan oleh mereka para fuqaha adalah terkait hukum hijamah berbekam. Yang dibahas oleh mereka para fuqaha adalah apakah hijamah tersebut ini termasuk perkara yang mubah, yakni dibolehkan seorang untuk melakukannya, bukan perkara yang sunnah, ataukah hijamah adalah termasuk dari perkara yang sunnah, sehingga ketika seseorang dia berbekam akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Azza wa Jal, baik dalam kondisi sakit atau tidak, demi mengamalkan sunnah mengharapkan pahala dari hijamahnya. Ini pembahasan yang dibahas oleh mereka para ulama. Bahkan disebutkan adanya khilaf yang terjadi di antara para fuqaha terkait masalah tersebut. Menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama yang menyebutkan bahwasanya hijamah adalah perkara yang mandubah wa mustahabbah, perkara yang sunnah dan dianjurkan di dalam al-Islam. Sehingga ketika seorang dia berbekam, maka dia akan mendapatkan pahala dengan bekamnya tersebut karena mengamalkan sunnah apa yang dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pendapat tersebut berdalil dengan sekian banyak hadis-hadis yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kisah-kisah yang beragam dan berbeda. Di sebagian hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam, beliau yang berbekam. Di sebagian lafaz hadis beliau bahkan menyebutkan bekam ini termasuk dari obat. Termasuk dari apa? Obat yang bisa menyembuhkan seorang yang sakit. Di konteks yang lain disebutkan adanya keutamaan seorang yang berbekam. Ini menunjukkan hadis-hadis ini sebagai dalil bahwasanya berbekam adalah termasuk dari perkara yang sunnah yang dianjurkan di dalam al-Islam. Sehingga sebagian di antara mereka menyebutkan bahkan kalau semisal seseorang yang kondisinya dalam keadaan sehat, ketika dia ingin berbekam, maka dengan bekamnya tersebut dia mendapatkan pahala karena berbekam secara umum adalah perkara yang sunnah, yang mustahab. Nah, sebagian pendapat yang lain yang disebutkan oleh mereka para fuqaha, mereka mengatakan bahwasanya berbekam ini termasuk dari perkara yang mubah. Berbekam ini termasuk dari perkara yang mubah. Disebabkan karena apa? Berbekam adalah termasuk pengobatan yang sudah ada bahkan di masa jahiliyah, di masa sebelum Islam. Sudah dikenal oleh mereka masyarakat terkait adanya efek yang baik bagi mereka yang berbekam. Nah, sehingga layaknya pengobatan-pengobatan pada umumnya. Dianjurkan seseorang untuk ia berbekam kalau semisal ia memiliki hajat. Memiliki hajah kebutuhan kepadanya. Semisal dia dalam kondisi sakit sehingga harus berbekam, maka dibolehkan baginya untuk kemudian melakukan bekam tersebut. Sehingga bekam ini termasuk dari pengobatan. Namun dilihat dari sisi praktek amalannya bukan termasuk dari perkara yang disunahkan di dalam al-Islam. Nah, dan ini adalah pendapat yang dirajihkan diantaranya oleh Syekh Ibnu Utsaimin alaihi rahmatullah. Beliau merajihkan bahwasanya berbekam ini termasuk dari perkara yang mubah, bukan perkara yang sunnah. Beliau sebutkan di dalam salah satu fatwanya, al-hijamah laisat sunnah. Hijamah itu bukan termasuk dari perkara yang sunnah. Al-hijamah dawa, yang namanya berbekam ini termasuk dari obat. In ihtajal insanu ilaihi ihtajam. Kalau semisal seorang dia butuh untuk berbekam, ya silahkan dia berbekam kalau semisal dia kondisinya sakit. Wa illam yahtaj ilaihi fala yahtajim. Namanya mubah, kalau dia enggak butuh juga enggak masalah. Nah, karena ini termasuk dari perkara yang mubah. Sebagian pendapat di antara mereka para fuqaha memperinci. Kalau semisal seseorang dalam kondisi sakit, maka sunnah hukumnya untuk berbekam sebagaimana amalan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika beliau sakit, beliau berbekam. Tapi kalau semisal kondisinya dalam keadaan sehat, berbekam itu sendiri hukumnya adalah mubah untuknya, bukan termasuk perkara yang sunnah. Wallahu alam. Nah, dari sekian banyak pendapat tersebut, kita melihat masing-masing dari dua pendapat ini memiliki sisi pendalilan yang kuat. Baik yang menyebutkan berbekam ini termasuk dari sunnah karena banyaknya hadis yang itu sebagai perbuatan dari amalan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan sebagian menyebutkan ini bukan termasuk dari perkara yang mubah. Kalau semisal a'dalul aqwal dari pendapat-pendapat tersebut, pendapat yang paling pertengahannya dari pendapat-pendapat tersebut, tentu adalah yang menyebutkan bahwasanya berbekam itu sendiri hukumnya sunnah bagi seorang yang membutuhkannya. Kalau semisal tidak, maka berbekam itu sendiri hukumnya adalah mubah. Wallahu a'lamu bishawab. Adapun faedah dari hadis yang tadi kita sebutkan, ini telah kita sebutkan sedikit banyaknya di pembahasan yang sebelumnya terkait keluarnya darah, apakah membatalkan wudu ataukah tidak. Di sisi yang lain, hadis itu, hadis yang tadi kita sebutkan itu sendiri padanya ada kelemahan, sehingga hadis yang lemah tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Tayib, kita masuk ke hadis yang berikutnya. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu, dari Muawiyah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ainu wika'us sahi, mata itu sendiri adalah pengikat as-sahi, kesadaran. Fa idza namatil ainani istatlaqa alwika, kalau kedua mata tersebut dalam kondisi terpejam, tertidur sehingga dia tidak sadar, maka menyebabkan akhirnya ikatan kesadaran seseorang itu menjadi terbuka. Istatlaqa alwika. Rawahu Ahmad wa Tabrani wa zada, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muhammad dan At-Tabrani, dan disebutkan adanya tambahan dengan lafaz wa man nama falyatawadda, barang siapa yang tertidur maka hendaklah dia berwudu. Wa hadhihi ziyadah fi hadzal hadits 'inda Abi Dawud, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, beliau menyebutkan tambahan ini wa man nama falyatawadda adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud min hadisi Ali, dari hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, duna qawlihi, tanpa adanya tambahan istatlaqa albika, namun disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar wa fi kilal isnadaini dha'fun, namun pada kedua sanad riwayat hadis tersebut, baik lafad al-ainu wika usahi ataukah tambahan lafad wa man nama falyatawadda atau istatlaqal wika dan wa man nama falyatawadda, ini termasuk dari tambahan yang lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Disebutkan oleh sebagian mereka para fuqaha, di antaranya Syekh Munazzaimin alaihi rahmatullah, beliau menyebutkan seyogianya Al-Hafidz Ibnu Hajar memasukkan hadis ini pada hadis yang pertama di bab nawaqidul wudu. Karena di hadis yang pertama disebutkan pembahasan seputar tertidur apakah membatalkan wudu ataukah tidak. Kalau kita buka lembaran-lembaran catatan kita dari kitab Bulughul Maram ini, melihat hadis yang pertama, kita lihat hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan kana ashabu Rasulillah, dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ala ahdihi, di masa beliau masih hidup, yantadhiruna al-isha hatta takhfaqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawaddaun, beliau menunggu datangnya waktu salat isya. Karena termasuk dari kebiasaan Rasul, beliau mengakhirkan sholat isya Sehingga menyebabkan akhirnya mereka para sahabat ketika ingin menghadiri sholat Isya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menunggu dengan waktu yang lama. Sehingga menyebabkan pada sebagian waktu mereka tertidur. Mereka menundukkan kepala-kepala mereka, yakni menunjukkan mereka merasakan kantuk yang demikian sangat. Namun disebutkan dalam hadis Anas bin Malik, "Tsumma yusalluna wa la yatawaddaun." Kemudian mereka langsung mengerjakan salat tanpa berwudu. Tanpa berwudu. Sehingga seakan-akan antara hadis ini dengan hadis Muawiyah bin Abi Sufyan yang tadi kita sebutkan, "Al-'ainu wika'u sahi, fa idza nama al-'ainan istatlaqal wika', ataukah wa man nama falyatawadda." Seakan-akan terjadi kontradiktif antara satu dengan yang lain. Sehingga karena riwayat-riwayat hadis tersebut itu berbeda-beda sebagian dengan sebagian yang lain, menyebabkan adanya khilaf di antara mereka para fuqaha terkait hukum tertidur setelah berwudu. Apakah membatalkan wudu ataukah tidak? Pembahasan ini telah kita sebutkan di pembahasan yang sebelumnya, dan pendapat yang rajih yang kemarin kita sebutkan adalah mentafsil jenis dari rasa kantuk dan tidur yang dialami oleh seseorang yang mengalaminya. Kalau semisal tidur tersebut adalah naumul mustaghriq, tidur yang nyenyak sehingga mengakibatkan akhirnya dia tidak memahami kondisi yang ada di sekitarnya, bahkan perbuatannya sendiri saja tidak sadar, maka tidur yang nyenyak tersebut itu membatalkan wudu. Disebabkan bukan karena tidurnya, bukan karena tidurnya. Karena tertidurnya seseorang dalam kondisi nyenyak adalah mawannatun lil hadas, sebagai sesuatu yang kuat dugaan, yang dikuatkan adanya dugaan kalau semisal dia berhadas karena dia tidak mengetahui, bahkan kalau semisal dia berhadas dia tidak menyadarinya. Nah, sebagaimana hadis, wa idza namal ainan istatlaqal wika, kalau semisal kedua mata tersebut dalam kondisi terpejam, maka ikatan kesadaran tersebut akan terlepas, sehingga ketika dia kentut menyebabkan akhirnya dia tidak menyadarinya. Nah, adapun kalau semisal tidurnya tersebut adalah tidur yang tidak nyenyak, yang masih memahami keadaan yang terjadi di sekitarnya, maka tidur yang seperti ini tidak membatalkan wudu. Sehingga diterapkanlah kedua hadis yang seakan-akan terjadi pertentangan antara sebagian dengan sebagian yang lain. Hadis yang menceritakan sahabat Rasul ketika mereka menundukkan kepala mereka menunggu waktu Isya, ketika mereka sholat, ketika datang waktu sholat mereka langsung mengerjakan sholat tanpa berwudu, menunjukkan tidurnya mereka adalah tidur yang tidak nyenyak. Adapun hadis wa idza nama al-ainan istatlaqal wika, ataukah pada sebagian lafaz wa man nama falyatawadda, diterapkan padanya naumu al-mustaghriq, tidur yang nyenyak, sehingga seorang yang mengalaminya disyariatkan baginya untuk berwudu karena tidur tersebut itu membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Kemudian disebutkan pada hadis yang setelahnya adanya hadis riwayat yang menyebutkan tata cara wudu, ya tata cara tidur yang membatalkan wudu. Kita bacakan hadisnya, wali Abi Dawud aidan, dan dalam riwayat Abu Dawud dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma marfu'an, kalau kita membaca adanya hadis kemudian berasal dari sahabat kemudian disebutkan dengan lafaz marfu'an atau lafaz rafa'ahu atau yang semisalnya, maka menunjukkan hadis tersebut adalah hadis yang marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, menunjukkan sahabat ini meriwayatkan hadis tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keadaan sahabat ketika mereka menyampaikan hadis, berita, khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, disebutkan oleh mereka para ulama ahli hadis, berita mereka ketika menyampaikan hadis ataukah khabar dari Rasul kemudian mereka sampaikan angkat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka periwayatan mereka adalah periwayatan yang sahih tanpa ditanya dan tanpa perlu kita mengetahui apakah sahabat tersebut mendengarkan langsung ataukah tidak. Ya kan? Apakah sahabat tersebut itu mendengarkan langsung dari Rasul ataukah mungkin ada sahabat yang lain yang mereka tidak sebutkan namanya dan sahabat ini yang mendengarkan hadis tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ternyata disebutkan dalam riwayat perkataan Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan laisa kullu haditsin sami'nahu min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Al-Bara bin Azib, tidak semua hadis yang kita beritakan kepada kalian kami ini mendengarkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Minhu ma sami'nahu minhu wa minhum man lam nasma' minhu wa lam yakdzib ba'duna ba'dha. Di antara dari sebagian hadis tersebut ada yang kami dengarkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ada pula yang tidak kita dengarkan langsung dari beliau. Namun tidak ada di antara kami yang saling mendustakan antara sebagian kita dengan sebagian yang lain ketika meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebutkan alasannya kalau semisal para sahabat tersebut itu mendengarkan hadis dari sahabat yang lain, maka jahalatus sahabah, tidak diketahuinya nama sahabat yang mendengarkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu la yadur, tidak memadorotkan hadis. Karena seluruh para sahabat dari sisi khobar-khobar berita yang mereka sampaikan sudah dipastikan sahih. Sudah dipastikan apa? Sahih. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Hajjatul Wada', beliau menyebutkan beberapa nasihat-nasihat, bimbingan-bimbingan kepada kaum muslimin yang menghadiri Hajjatul Wada' tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka pada akhir kisah, "Fal yuballigh asy-syahid minkumul ghaib." Maka hendaklah siapa di antara kalian yang menyaksikan perkataan saya ini di hari ini untuk menyampaikan kepada yang gaib, yang tidak hadir, tanpa dirinci pengecualian kecuali si fulan, si fulan, si fulan, karena dia lemah hafalannya, karena tidak bisa dipercaya. Menunjukkan para sahabat semuanya adalah seorang yang adil, yang terpercaya, sehingga dipastikan kesahihannya ketika meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang penting untuk disampaikan karena ternyata di sana ada sebagian kelompok yang meragu-ragukan keabsahan hadis. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Mereka meragu-ragukan riwayat dari Abu Hurairah. Disebabkan karena apa? Beliau adalah sahabat Rasul yang terakhir masuk Islam. Di masa-masa akhir kehidupan Rasul beliau baru masuk Islam. Sehingga secara logika enggak mungkin seorang yang terakhir masuk ke Islam untuk dikatakan banyak menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka banyak menduifkan riwayat-riwayat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Nah, pada hakikatnya sebetulnya ketika mereka memunculkan masalah tersebut, tujuannya adalah untuk menutupi kebatilan-kebatilan mereka. Karena betapa banyak kebatilan-kebatilan yang mereka miliki tersebut dari amalan-amalan yang menyimpang dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dibongkar dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Naam. Berbeda bila khobar tersebut itu berasal dari generasi selain sahabat, dari generasi tabi'in, terlebih dari generasi atba'u tabi'in, mereka harus benar-benar diketahui apakah hadis tersebut mereka dengarkan dari sahabat ataukah mungkin ada seorang rawi yang lain yang tidak mereka sebutkan. Nah, rawi tersebut itu yang mendengarkan dari sahabat. Nah, karena itulah banyak di antara hadis-hadis yang dilemahkan disebabkan karena faktor tersebut. Hadis yang disebutkan nama seorang rawi yang rawi tersebut mendengarkan langsung dari rawi yang di atasnya dikenal di kalangan mereka para ulama termasuk dari hadis-hadis yang mursal. Dan hadis yang mursal ini termasuk dari jenis hadis yang dhaif yang pada sanadnya tersebut terdapat kecacatan dan kelemahan. Dari sedikit gambaran yang tadi kita sebutkan menunjukkan kepada kita demikian hati-hatinya ternyata mereka para ulama ahli hadis di dalam menghukumi kesahihan satu hadis dan menghukumi kelemahan satu hadis. Sehingga tentulah orang-orang yang faham tentang hal tersebut adalah mereka para ahli hadis yang keseharian mereka mempelajari keadaan-keadaan para perawi hadis. Demikian pula hadis-hadis mereka, mana di antara hadis tersebut yang dikatakan sahih dan mana yang tidak. Nah, disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma secara marfu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan innamal wudu 'ala man nama muttaji'an. Hanya saja wudu tersebut itu disyariatkan bagi seorang yang tertidur dalam keadaan muttaji'an, berbaring. Muttaji', kalau tidurnya duduk tidak membatalkan wudu. Kalau tidurnya berdiri, naam, tidak membatalkan wudu. Naam. Karena dipersyaratkan tidur yang muddaji'. Namun disebutkan di dalam konteks hadis tersebut wa fi isnadihi dha'fun aidan. Dan di dalam sanad hadis ini terdapat kelemahan. Bahkan disebutkan bahwasanya hadis ini termasuk dari hadis yang mungkar. Yang mungkar yang tidak diriwayatkan atau tidak benar ketika disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bila hadisnya dhaif maka tidak bisa dijadikan sebagai hujah, terkhusus hujah yang menyebutkan tata cara tidur yang membatalkan wudu dan yang tidak membatalkan wudu. Wallahu a'lam. Karena di dalam melandasi satu hukum dalam perkara-perkara syariat Islam ini diwajibkan harus dilandasi dengan dalil yang sahih. Kalau dalilnya dhaif, maka bagaimana kita bisa membangun satu hukum yang di atasnya sementara pijakannya adalah lemah. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Cukuplah hujah yang menjelaskan tentang perincian tidur membatalkan wudu atau tidak. Hadis-hadis yang sahih yang diantaranya tadi kita sebutkan dan sebelumnya telah kita sebutkan pada awal bab nawaqid al-wudu. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal 'afwu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.